Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatilil khadratil aliyah amma ba'du khadratal mukarramun para alim ulama, para kiai yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin setiap dua minggu yang saya muliakan, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu kembali dalam pengajian rutin membahas masalah ilmu hikmah. Ya alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa kembali, bisa ngaji bersama-sama lagi. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dumateng poro wali-wali ini pun Gusti Allah kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususun hadrati gusti hadha zaman wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu ta'alanhum, dengan harapan semoga beliau yang kami sebut di atas benar-benar memberikan doa restunya, jangkungannya, sehingga kita di dalam melaksanakan tugas hidup yang semakin hari semakin berat, yang semakin hari ujian menimpa umat masyarakat, umat manusia ini, ya semoga Allah memberikan taufik hidayahnya sehingga kita sama-sama diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terutama sisa-sisa umur yang telah kita ya tinggal sisa beberapa saat ini, semoga dijadikan sisa umur yang barokah, manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, semakin hari ujian tidak semakin ringan. Di mana-mana kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh manusia merajalela. Yaitu tadi terutama dirinya sendiri. Yang mana sudah didawuhkan loh beberapa saat yang lalu. Jadi manusia ini ada musuh yang paling berat. Dan yang paling berat dan bisa jadi kita kalah, yaitu musuh itu ono di jerone awak dhewe, ada di dalam diri kita. Makanya kalau kita tidak koreksi dengan sungguh-sungguh, dimakan kita oleh nafsu itu sendiri. Ya mungkin nampaknya kita baik, bahkan nampaknya kita orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Itu ada musuh manusia yang sangat licin dan sangat berat, yaitu dirinya sendiri. A'da adwika nafsukallati baina jambaika. Jadi musuh kita adalah diri kita sendiri. Musuh paling berat nafsun tunazi'u. Nafsu yang menentang kita. Nafsu yang mengajak kita. Diri kita ini yang mengajak kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus selalu koreksi dengan dalam-dalam. Mau ndak mau kita harus kenal dengan musuh kita. Kenal artinya kudu melek. Kudu melihat, kalau ndak melek gak ero. Nanti jangan-jangan kita ini nampaknya benar tapi malah salah. Nampaknya benar tapi malah salah. Nampaknya memang taat tapi malah takabur, enggak tahu. Ingat dalam pengajian yang lalu ini didawuhkan. Di mana ru'yatul qurbi budun. Budun. Kemarin didawuhkan gitu dah. Jadi kok ada orang merasa dekat dengan Allah. Wah, aku ini dikasih oleh Tuhan. Saya ini ibadahnya luar biasa. Saya ini jadi orang yang banyak orang suka pada saya. Saya ini sepertinya keramat. Mujadah saya kok diberi gampang. Terus kita merasa dekat. Ru'yatul qurbi. Jadi perasaannya dekat. Memandang dirinya dekat. Tapi justru bu'dun itu aduh. Inilah tipuan jebakan yang ada di dalam hati. Mari kita koreksi diri kita, ma'asyiral hadirin. Suatu saat kita merasa dekat dengan Allah. Sujud merasa dekat. Awas. Bu'dun itu jauh. Suatu saat kita bermujahadah, sholat, berlinangan air mata. Seakan-akan sudah khusyuk, awas. Merasa khusyuk itu adalah ru'yatul qurbi. Berarti rumangsa cedek. Merasa dirinya sudah baik, itu ru'yatul qurbi. Merasa dekat. Nah kalau begitu bagaimana ma'asirul hadirin? Bu'dun jauh itu. Jauh daripada Allah, jauh daripada Tuhan. Kita bagaimana ma'asirul hadirin? Jangan tertipu dengan keadaan diri kita. Kita harus hati-hati. Orang merasa dikasih, orang merasa disayangi, orang merasa dekat, awas itu jauh. Apalagi masih mengandalkan amal, awas itu. Oleh karena itu, mari kita harus sungguh-sungguh. Memang di dalam hati, hati menungso, okay, itu ada mata hati yang terbuka, yang disebut penglihatan hati. Kalau dalam kitab ini, penglihatan hati itu disebut syu'a'ul basiroh. Syu'a'ul basiroti yushiduka urbahu minka. Ini ya. Jadi, penglihatan hati, jadi mata hati sing melek, ini konten, jadi kita ini ada yang hatinya melek, ada yang tidak. Ya otomatis kita bahas pada siang hari ini adalah ati sing melek. Lah ati yang melek itu dia tuh memandang Tuhan, tidak memandang orang lain. Lah hati yang buta sing dipandang makhluk, casingnya. Lah kita akan lihat casing nggih, casing itu bungkus. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, entah itu nyenengno, penyusana, itu mung casing. Kita harus lihat dalamnya, ma'asyiral hadirin. Suatu saat kita menemukan suatu kebahagiaan, ingat itu casing, bungkus. Tembus, lihat dalamnya. Artinya apapun sing nimpah kula njenengan, baik itu baik ataupun negatif, kurang bagus, itu harus tembus itu. Itu membungkus, itu bayangan. Kita harus tembus sehingga kita tidak pernah jatuhkan orang lain, itu tidak pernah. Kalau menjatuhkan itu dasarnya itu dasar yang diizini oleh Allah, dasar Al-Qur'an hadis. Bukan dasar kebencian, bukan dasar tidak suka. Ingat itu casing. Nah, mata hati yang melek, istilahnya hati yang melihat, itu tembus, gak delok bungkus sih. Suatu saat kita mengenal ada teman kita yang jatuh. Di saat mata hati itu melek, lahir melihat teman kita jatuh, tapi batin tembus, itu melek artinya. Oh, semua itu ada yang menciptakan. Akhirnya ndak ngefek di dalam sikap kita. Yo gak ono kebencian, yo ndak ono kagum, ndak ada. Karena yang dipandang itu mata hati itu melek seperti itu. Itu disebut syu'a'ul basiroh. Jadi syu'a'ul basiroti yushiduka urbahu minka. Jadi itu mata hati yang melek itu dekat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, lah di hari-hari ini ujian menungso niki nggih kathah banget. Kita diuji oleh Allah di segala bidang. Ujian Allah akan menentukan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang palsu. Mana yang iman sungguh-sungguh dan mana yang imannya itu imitasi. Ini harus melalui ujian-ujian yang besar dari Allah. Nah, kita jangan mengharap kita akan ditaruh di etalasenya Allah yang agung sebelum kita lulus dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi penguji nanti kalau kita minta. Jadi penguji itu gak enak. Orang menilai, Masya Allah, itu sangat berat. Menilai itu ujian yang paling besar. Maka jauhi dari menilai orang lain, jauhi. Nanti akan jatuh dengan ujian jiwa. Maka lebih baik kita dinilai dan kita menerima daripada kita menilai. Karena ujian menilai ini membahayakan iman, Mbahasirul Hadirin. Orang menilai itu nanti jauh dari su'udhon. Dhon itu artinya sangkaan-sangkaan yang jelek. Su'udhon, sangka yang jelek. Terus jatuh pada mencari kesalahan orang lain. Awas, paling bahaya. Cari baiknya, jangan cari jeleknya. Terus, ghibah. Itu dilarang. Lah ini apabila tidak betul-betul hati-hati, kita mesti jatuh seperti itu. Karena yang dilihat itu casing itu tadi, bungkus. Makanya sering didahulukan, ijtanibu katsiran minad dhanni, inna ba'dad dhanni ismun. Jadi jauhi prasangka, awas. Kalau hati yang sudah bersih, itu jauh dari sangka-sangka jelek. Ini urusan hati loh, nge. Sebab hati itu dibungkus oleh kulit. Dilapisi daging. Jadi andaikan hati jahat itu tidak tahu, tidak nampak. Karena ada di dalam kulit dan daging. Apalagi kalau ditutupi dengan ilmu. Apalagi ditutupi dengan kemuliaan. Tidak nampak. Tapi orang yang memiliki syu'a'ul basiroh, pandangan hati, itu jelas, ngerti orang itu. Lah syu'a'ul basiroh, pandangan hati, ini hidayah, Ma'asyiral Hadirin. Sebab umumnya manusia itu ya buta. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Ini didawakan oleh Allah. Katakan Muhammad, apa sama orang yang buta, a'ma buta, berarti gak ketok, wal basir, dan orang yang melihat. Ul hal yastawil a'ma wal basir. Atau hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama? orang yang mata hatinya buta. Artinya mata hati buta, sing dipandeng mung bungkuse tok casingnya saja. Yang dilihat adalah gerak-geriknya dunia saja. Dia lupa tidak memandang siapa yang menggerakkan dan siapa yang menciptakan. Opo podo orang yang demikian itu dengan orang yang melek memandang siapa yang menggerakkan dan yang menciptakan semuanya itu. Masyaallah hadirin. Oleh karena itulah permasalahan dunia ini lebih-lebih akhir-akhir ini nggih. Umat Islam di mana-mana dihujat. Sampai ada film di mana menceritakan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihujat dengan melalui film. Bahkan dengan kartun Nabi di mana-mana. Ya ini kita harus prihatin masyarakat hadirin. Ya tentunya tidak anarkis. Tapi ngukur iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Itu dihujat melalui film-film orang yang tidak suka. Dengan dikartunkan Rasulullah tidak dihargai. Ini mestinya menjadikan tolok ukur hati kita. Hati kita bisu, diam, apa ada getaran begitu, ma'asirul hadirin. Apakah marah karena nafsu? Apakah ada cinta? Enggak, jangan-jangan koyok-koyok cinta-cinta Rasulullah. Tapi nafsu nanti itu. Kita tidak membahas itu. Yang penting jangan anarkis. Kita koreksi saja, terutama. Terutama kecintaan kita kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita selalu mujahadah, yang selama ini kita selalu membaca selawat, bahkan yang selama ini kita selalu memanggil asma beliau dengan nida ya sayyidi ya Rasulullah. Sekarang diuji oleh Allah sejauh mana cintamu ketika kau membaca selawat, cintamu kepada kekasihku Muhammad ketika kau bermujahadah. Sekarang orang yang katakan engkau cintai sedang dihujat di matamu, dihujat di pelupuk mata kita. Ayo kita koreksi di dalam hati kita, adakah kecintaan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asirul hadirin, marilah kita memohon kepada Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan pengajian ini, kita ukur cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat masyarul hadirin, kalau kita tidak mencintai Rasulullah, ya terserah itu. Tapi begitu besarnya cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sampai sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana, Israel datang di hadapan Rasulullah. Ketika dicabut nyawa beliau, ruh beliau, begitu sakitnya. Sehingga waktu itu Malaikat Jibril tidak tega melihat Rasulullah. Malaikat Jibril mingu melihat Rasulullah begitu menahan sakit. Dan ketika nyawa ada di, maaf hadirin, nyawa ada di kaki, terus beliau itu masih minta pada Allah. Yang dipikirkan adalah umatnya termasuk kita. Dia hanya mengatakan, apa sesakit inikah kalau nyawa dicabut Israel? Israel mengatakan, inggih Rasul, leres, benar. Ini adalah jabutan yang belum pernah kami menjabut seseorang kecuali engkau yang paling ringan seringan-ringannya. Rasul masih bertanya, ya ini paling ringan ini begitu sakitnya? Inggih Rasulullah, iya. Lah bagaimana kalau nanti umatku? Rasul masih memikirkan bagaimana nanti kalau umatku? Umatku bagaimana kalau nanti dicabut? Apalagi umatku yang ahli dosa, umatku yang ahli maksiat, tentu akan mengalami parah yang luar biasa. Itu Rasulullah bahkan mengatakan, mohonkan kepada Allah, jadikan satu sakitnya umatku di kala sakaratul maut. Ini nabimu, nabi kita, hadirin, anak-anakku, adik-adikku. Bahkan sebelum meninggalkan dunia yang fana masih memohon kepada Allah. Nanti kalau umatku sakaratul maut, aku sing nanggung laranin. Itu Rasulullah, hadirin-hadirat. Ini nabi kita. Rela menderita. Rela menderita. Dan sekarang dihujat di mana-mana. Kita hanya diam. Padahal beliau mengatakan, umatku jangan ada yang masuk neraka ya Allah. Walaupun hanya seorang manusia. Kalau aku tahu umatku masuk neraka, aku gantinya ya Allah. Ini yang menanggung kita. Hadirin wal hadirat. Kita adalah umat yang ada di akhir zaman. Saat ini umat Islam penuh ujian. Ya dihujat di mana-mana. Bahkan Nabi kita pun dihujat seperti itu. Tapi mari tidak boleh anarkis. Kita koreksi sedalam-dalamnya. Ya karena kita hanya bohong. Bohong mencintai Rasulullah. Membaca sholawat pun tidak pernah ada rasa rindu sedikit pun di hadapannya. Mari, ya sebelum kita lanjut pengajian ini, mari kita kenang Rasulullah. Bayangkan kalau ketika beliau sakaratul maut, kita ada di hadapannya, sedangkan kita dicintai, dan kita dimohonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, mari kita baca tasyafu', kita baca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenanglah Rasulullah, karena hidup hanya sebentar. Sebentar lagi kita akan ditunggu oleh Rasulullah di pintu barzakh, di pintu kubur. Rasulullah sudah menanti umatnya. Umat yang sangat mencintai, mari hadirin, kita kenang beliau, kita luluhkan hati kita, kita sampaikan kepada Rasul, ini loh hatiku ya Rasul, di akhir zaman sudah demikian ini, mari hadirin, kita kenang, kita baca solawat di hati dengan penuh cinta pada Rasulullah, walaupun hujatan mengalir, mari kita mencintai dengan semampu kita. Mari hadirin, ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadial anam, wa aslahu waruhahu adrikni, faqad dolam tuabata wa rabbini, wa laisali ya sayyidi siwaka, fa intarutta kuntu saksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadial anam, wa aslahu waruhahu adrikni, faqad dalam tuabata warubini, wa laisali ya sayyidi siwaka, fa intarutta kuntu saksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadial anam, wa aslahu waruhau adrikni, faqad dalam tuabata warubini, wa laisali ya sayyidi siwaka, fa intarudda kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Ayyuhal Rasul Salamullah, Alaika Rabbini Biiznillah, Wandurilah Ya Sayyidi Binadroh, Musilatilil Hadratil Aliyah, Ya Ayyuhal Rasul Salamullah, Alaika Rabbini Biiznillah, Wandurilah Ya Sayyidi Binadroh, Musilatilil Hadratil Aliyah, Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah, Alaika Rabbini Biiznillah, Wandurilah Ya Sayyidi Binadroh, Musilatilil Hadratil Aliyah. Hadirin yang saya muliakan, mari kita harus senantiasa koreksi dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam hal pengajian ini harus kita buka mata hati kita. Kita harus melek. Nah, mata hati yang melek yaitu tadi, mata hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didawukan dalam surat Al-Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah sendiri mengatakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Allah maha dekat di antara kita. Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada diri kita. Nah, ini ayat ini bukan ayat yang main-main. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat. Nah, kalau Allah dekat dengan kita, mestinya ya kita tidak berkutik, mahasiswa hadirin. Mestinya mboten berkutik kan jenengan, kan Allah dekat. Mau berbuat jahat dia tidak mau, karena tahu Allah sangat dekat dengan saya. Allah sangat meliputi. Allah maha mengetahui bahkan apa yang belum kami lakukan. Allah maha mengetahui, itulah dekat. Karena maaf hadirin, dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita sama makhluk. Kalau dekatnya makhluk itu gini ku wonten jarak. Tapi kalau dekatnya Allah, artinya Allah menguasai kamu. Allah menguasai kita. Bahkan apa yang kita lakukan dan yang belum kita lakukan, itu Allah sudah mengetahui. Mengapa? Karena Allah yang merancang. Karena Allah yang menciptakan. Dan ini harus masuk ke dalam hati kita, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu, bidang tauhid. Tauhid itu sangat penting sekali. Karena kalau tauhid kita ini rusak, kita akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid itu ya kembali hanya Allah yang ada. Ya, tauhid itu ya hanya la ilaha illallah, hanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat, ini didawuhkan kalau kita tidak hati-hati, awas walaupun kita sudah mujahadah, walaupun kita sudah mengamalkan solawat ini ya hadirin hadirat, ini awas nanti tertipu dengan diri kita. Jangan tertipu dengan nafsu kita. Bahkan didawukan dalam surat Nisa ayat 116. Ini Allah sendiri mengatakan kalau kamu tidak bertauhid kepadaku, masih memandang selain aku. Maaf gini, ini arti bebas kula. Masih mengandalkan selain aku, kata Allah. Kamu mengandalkan dirimu sendiri. Memandang dirimu sendiri. Tidak memandang aku. Maaf. Aku tidak akan mengampuni engkau. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapapun sudah. Ayyushraka bihi. Orang yang menyekutukan dengan dia. Jadi ketika kita walaupun nampak ibadah, nampak bagus, kok jenengan kula niki ngendelno salahin Gusti Allah. Yang haji ngandalkan hajinya. Padahal yang ada hanya Allah, mestine sing dindelno Gusti Allah niku. Ketika dia tuh ahli mujadah, sing dindelno dirinya, bangga dengan dirinya. Jaga no mujadai. Kalau kita sampai meninggalkan dunia, mati hadirin hadirat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah mboten ngampuni, tidak akan mengampuni dosa-dosa bila dia disekutukan. Tapi kalau lainnya Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu mutlak dalam hidup ini kulo njenengan harus mengenal Allah dulu. Ya, mengenal Allah di sini harus betul-betul ma'rifatullah. Kalau ndak ma'rifat ndak mengenal. Kalau ndak mengenal Allah ini bahaya, masyaallah hadirin. Maka ma'rifat itu jadi wajib. Karena untuk kenal kepada Allah itu hukumnya wajib, fardu ain bagi semua orang itu. Maka didawukan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikhoni. Jadi awal kewajiban manusia itu kenal dulu kepada Gusti Allah. Tapi nggih nun sewu, kenal di sini mboten berarti kula njenengan mung kenal asmane tok mboten. Kenal di sini adalah benar-benar bistikhoni seyakin-yakinnya. Sebab lek kula panjenengan mboten kenal teng apa mesti ati niku minggu. Lah kita kan banyak mingune to maksirul hadirin. Kita kan banyak hati kita ini kan minggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang lupa kalau kita ini hidup dihidupkan. Kalau kita ini ya segalanya itu lupa kalau kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata dalam pengajian yang lalu kan diaturkan nggih. Kita ibarat wayang delok dalange aja delok wayange. Maaf hadirin hadirat, ini untuk persiapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita lihat para nabi, para utusan ini benar-benar melakukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ingat ketika Nabi Yunus. Nabi Yunus menyatakan benar-benar wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Benar-benar menyatakan bahwa Allah lebih dekat daripadanya, dari urat nadinya. Sehingga Nabi Yunus menyadari semua gerak-geriknya diawasi oleh Gusti Allah. Ini bukan perkara sing gampang, maksirul hadirin. Dan ini harus dimujadai. Dan ini harus dengan sungguh-sungguh mujadah. Lah mujadah kita gimana, maksirul hadirin? Padahal untuk menemukan kebahagiaan dunia akhirat, terutama di akhirat yang selama-lamanya, ini mestinya kudu ikhtiar yang luar biasa. Kita ikhtiar nyambut gawe, dapat gajian, hanya berapa saat itu aja berani ngelembur-ngelembur, tidak ada apa-apa. Nah ketika kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah, berapa usaha kita? Coba kita pikirkan. Kalau kita mencari dunia, terus bundi ma'asirul hadirin. Direwangi ngelembur-ngelembur apapun lali ibadah bila perlu. Bila perlu sholat ditinggal di nomor dua kan. Kan gitu toh. Bila perlu mujadah wis gak direken. Lebih baik saya begini. Itu mencari sukses yang hanya se... Ya, yang akan ditinggal di dunia ini maksirul hadirin. Kita ngelembur, kita rewangi kesana kemari. Sungguh-sungguh untuk mencari barang kesuksesan di dunia. Padahal akan kita tinggal. Nah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya ketika kita meninggalkan dunia, Rasulullah sudah menjemput umati. Kita dijemput oleh Rasulullah karena pejuang fafiru ilallah. Nah itu usaha itu berapa kali kita memohon pada Allah. Ya kita masih bohong. Ya maaf, bohong sekali hadirin-hadirin. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, berapa kali kita mujahadah? Ingat, kalau urusan dunia yang menggelincirkan kita, yang menjauhkan diri kepada Allah, direwangi mati-matian. urusannya. Bahkan direwangi mencaci maki orang lain. Direwangi menghasut orang lain. Itu urusan sukses dunia yang palsu itu. Nah, kita butuh nang Allah Subhanahu wa taala. Butuh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh selamat dunia akhirat. Lebih-lebih ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kesungguhan kita? Ingat hadirin-hadirat. Satu ayat bila digelar nampak munafik kita mungkin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat yang mengatakan. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina di dalam menuju padaku, kata Allah. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhoku. Dan golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kasih sayangku. Bersungguh-sungguh mendapatkan rahmatku. Fina, di dalam menuju kami, itu maksudnya. Ya bersungguh-sungguh ini gimana maksudnya hadirin? Sholat kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Keluar masuknya napas kita bagaimana? Bernilai apa tidak? Mujadah kita bagaimana? Kalau sudah kita lakukan dengan benar, kita melatih ingat kepada Allah dimanapun. Nggih, kalau wau, ingat dalam sepeda, ya dalam sepeda itu baca sholawat. Ya ingat dalam kerjaan, ya langsung, nggak usah ditunda-tunda. Itu yang sungguh-sungguh diperhatikan. Lanah diannahum subulana. Sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kepadaku, kata Allah. Jalan menuju kepadaku. Artinya Allah akan memberikan petunjuk yang paling besar kepada orang itu. Mulanya kalau jenengan khususnya umat Islam ini tidak ada wibawanya ini. Karena tidak sungguh-sungguh itu apa. Kalau sungguh-sungguh membungkus itu. Kayak dalamnya sih di aku. Sholatnya tekun, mujadahnya tekun, berjuangnya tekun. Tapi sayang hatinya. Hatinya masih merasa aku. Nol, tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilai itu. Sungguh-sungguh kalau rendah, ya rendah yang tenanan itu. Masa orang merendah suka menghujat orang lain. Kalau memang betul-betul merendah di hadapan Allah, tidak sempat nilai orang lain kita. Yang dinilai dirinya, ya Allah. Tidak ada orang yang paling jahat kecuali aku. Ya memandang orang lain baik. Memandang orang lain sisi positif. Kalau saya kan tidak, ma'asirul hadirin. Sesama umat Islam, sesamanya. Yang kita pandang adalah jeleknya orang lain. Jauhi orang yang seperti saya seperti itu. Nah, jadi kalau sampai dengan saya, sama saya ajak nilai orang lain jahat, jauhi saya. Itu racun itu. Racun. Cari orang-orang yang bisa membimbing hati kita. Ya ma'asirul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat. Memang musuh yang paling berat itu adalah diri kita. Kita tahu Allah menguasai kita. Kita tahu dimanapun Allah berada bersama kita. Bahkan dikatakan wa huwa ma'akum. Dia bersama kita semuanya. Ainama kuntum, dimanapun berada. Itu ngerti kok umat Islam. Allah beserta kita dimanapun berada. Itu ngerti. Kita gitu nggih. Ayat ini menerangkan wa huwa ma'akum. Dan dia bersama kamu, bersama kita. Siapa dia? Allah. Di mana? Ainama kuntum. Dimanapun Allah bersama kita. Bapak yakin? Ibu yakin itu Allah dimanapun. Kan Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi napas kita. Keluar masuknya napas ini Allah yang memberi, berarti dimanapun Allah bersama kita. Tapi mari kita koreksi. Ya, maaf hadirin wal hadirat. Sekali lagi koreksi. Kalau Allah selalu bersama kita dimanapun berada. Tuhan selalu bersama kita dimanapun berada. Tapi kok kita wani-wani ini berbuat maksiat? Kita mencaci maki orang lain, iku padha karo maksiat ndek ngarepe Gusti Allah, maksiat hadirin. Ketika kita marah dengan orang lain, wahuwa ma'akum, Allah beserta kita. Berarti jenengan ngamuk-ngamuk marah di hadapan Allah yang Maha Suci. Kita maksiat di hadapan Tuhan. Subhanallah. Maha Suci Allah. Begitu hinanya diri kita kalau kita membongkar salah satu ayat di dalam Al-Quran. Berarti kita berani membuat sakitnya Tuhan. Karena kita berani maksiat di hadapannya. Padahal dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari stop. Stop belajar yang baik. Nol. Nol itu artinya jangan merasa apa-apa. Karena kita senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para nabi-nabi diangkat derajatnya, ini ada dua jalan. Ternyata di Al-Quran itu didawukan ketika para nabi-nabi yang diampuni oleh Allah setelah diuji melakukan sesuatu dan diangkat derajatnya, ini melalui dua jalur. Dan ternyata jalur itu ditemukan oleh Profesor Rohani di zaman ini. Kalau saya nyebut begitu. Beliau Romo Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Dia itu menemukan metode dua itu. Ternyata metode ini pertama ada di Nabi Yunus. Saya ngambil Nabi Yunus dulu. Ketika Nabi Yunus keluar dari mulutnya, perutnya ikan, ketika itu ditelan, ketika keluar dia itu hanya memiliki dua metode. Andaikan tidak memiliki dua metode, dia mati mungkin. Dan dia tidak akan keluar dari mulut ikan, perut ikan itu. Apa itu mazhar hadirin? Satu, Nabi Yunus ketika itu mengetrapkan dan mengatakan kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka. Itu yang pertama. Ketika beliau itu ada di dalam perut ikan, artinya mengalami kesulitan. Kesulitan yang sangat gelap ada di laut, dasar laut, di dalam perut ikan, kadang-kadang di malam hari. Artinya dalam gelap yang sangat gelap, artinya dalam keadaan ujian yang paling berat. Beliau keluar dari ujian karena mengetrapkan La ilaha illa anta subhanaka. Pandangannya hanya satu. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Dirinya lebur. Yang dipandang hanya Allah. Yang ada adalah Allah. Tiada daya. Tiada kekuatan. Tiada apapun. Kecuali Engkau. Engkau anta ya Allah. Subhanaka. Engkaulah yang maha suci. Pandangannya hanya satu. Gusti Allah. Lah untuk mencapai pandangan Gusti Allah ini harus ada guru, ma'asyiral hadirin. Tanpa guru gak paham mangke kula njenengan. Ternyata kita ditemukan doa oleh beliau. Dan doa ini duduk mung diwaca tapi kudu dirasakno. Antu ghriqona fi lujjati bahril wahda. Tenggelamkanlah kawula Gusti, tenggelamkanlah kami ke dalam samudra tauhidmu. Hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharoka wa la naskuna illa biha. Sehingga ketika aku melihat aku ada di dasar samudra tauhidmu. Nah itu kan harus dilatih toh. Ketika melihat nol perasaannya Allah bukan saya. ketika mendengar kudu di rumongso nol, ojo rumongso iso, karena itu dari Allah. Ketika berdiam menemukan, ketika menemukan apapun nol, gak diaku, jangan diaku illa biha, melainkan itu ada di samudra tauhidnya Allah. Artinya Gusti Allah kabeh. Ketika dia berdiam dan bergerak, diamnya, geraknya, artinya aktivitas illa biha. Lalu itu diterapno. Melainkan itu ada dalam samudra tauhidnya Gusti Allah. Dia tidak pernah merasa. Itu artinya Rabbana, kalau Nabi Adam, kalau Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang mampu menggerakkan, yang menghidupkan, yang semuanya anta kecuali engkau. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah, maha suci engkau ya Tuhan. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, subhanaka, yang nomor dua, ini kuntu minadzolimin. Ini yang nomor dua, metode. Ketika Nabi Yunus merasa nol, gak rumangsa apa-apa. Karena la ilaha illa anta, hanya anta engkau ya Tuhan. Dia tidak merasa dirinya. Jadi dia mengatakan ma kuntabi. Dia merasa engkau ya Tuhan, bukan dari anta. Bukan ma kuntabika itu, tapi dari saya. Dari engkau ya Allah. Ketika dia melaksanakan perasaan ungkapan jiwa, gak rumangsa apa-apa nggih, Pak. Ki gak rumangsa iso, gak rumangsa balik lek aku ki makhluk ora iso apa-apa. Kunta bi itu ya. Terus hatinya ditambahi. Ini kuntu minadzolimin. Sesungguhnya saya ini adalah orang-orang yang dolim. Ini kuntu minadzolim, ini golongan orang dolim. Saya ini orang penuh dosa, orang penuh salah. Ternyata ayat ini merupakan alat untuk membongkar rahasia kesulitan dunia. Wis toh kula jenengan iki donga njeduk kaya apa? Lek durung iso ngetrapno nol, merasa kabeh teko Gusti Allah. Semua kembali pada Allah, jangan diaku dan merasa dolim, merasa rendah. Kita masih dalam pengaruh situasi nafsu yang berkobar. Bila sangking menikalah mazirul hadirin. Dalam mujadah ya itu tadi. Satu harus merasa tidak mampu. Bahwa itu miliknya Gusti Allah. Ini harus ditanam sungguh-sungguh di dalam hati. Kalau hanya di akal tambah bahaya ini nanti. Sehingga kita merasa benar dewe. Walaupun kita pengamal wakidah kalau merasa baik. Itu jahat itu hadirin-hadirat. Karena mu'alif contohnya betul kayak ngeten itu. Contohnya harus merasa rendah. Sangat rendah harus merasa rendah. Nah kita akan boten. Kita akan madandang malah merasa baik. Jangan. Kita kembali kepada bimbingan ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan bimbingan yang dituntun oleh mu'alifnya. Jadi hadirin ingkang kula muliakan. Zaman wis kaya ngeten. Situasi ujian kaya ngeten. Di mana-mana sudah banyak ujian, maka satu mujadah yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh artinya setiap ingat langsung mujadah. Lah hati bagaimana posisinya? Posisi hati harus nol. Nol itu apa, Ustaz? Nol itu ungkapan jiwa. Ketika perasaan Allah bersama kita, perasaan bahwa aku hanya karena Allah, ibadahku karena Allah, aku pun dikendaki oleh Allah, otomatis langsung di hati itu ada perasaan nol, tidak merasa apa-apa. Itu yang membuat orang menjadi baik. Orang menjadi jahat itu karena merasa itu loh hadir-hadir. Buang rasa itu, kembali, itu milik Tuhan. Yang nomor dua, ya kita harus merasa rendah. Ya merasa rendah fadlnya Allah kula panjang merasa seperti ajaran Islam di mana rabbana dzalamna anfusana, jadi merasa kita mendzalimi diri kita sendiri. Maka dilatih dalam mujadah rumangsa merasa jelek, dalam mujadah merasa kecil, dalam mujadah merasa penuh dosa. Lah ini harus dilatih dan harus disampaikan kepada umat masyarakat. Karena ruh Islam, ruh kekuatan Islam, wibawa Islam itu ada dalam sifat hamba. Kalau hamba merasa tidak mampu, hamba merasa penuh dosa, disitulah Allah akan menolong kita. Kalau kita sudah merasa tidak ada apa-apanya, ya maaf hadirin. Merasa ya walaupun kita miskin, tidak ada apa-apa. Kaya ya tidak ada apa-apanya, merasa nol. Itu merasa rendah di hadapan Allah. Apapun yang ingin menjatuhkan kita, ini tidak akan bisa. Allah akan memberikan kemenangan. In yansurkumullahu fala ghalibalakum. Ini dalam surat Al-Imran. Jadi apabila Allah menolong kamu, kita ya, siapa yang ditolong oleh Allah? Ya kita yang merasa kebutuh pada Allah. Merasa Allah saja, terus merasa dalam na'afusana. Itu kudu dilatih. Terus dijatuhkan orang, Allah menolong, fala ghalibalakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena orang itu akan ditolong oleh Gusti Allah. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, umat Islam, khususnya umat Islam dimanapun berada, mari kekuatan rohani ini harus kita munculkan hari ini. Kekuatan nol, tidak merasa apa-apa. Tolong umat Islam di penjuru dunia, jangan jaga nol selain Allah. Jangan jaga no amal, menjagakan amal, jangan. Jangan menjagakan mujadah, jangan. Nol, hanya Allah. Allahu Akbar. Itu di hati. Di hati. Kedua, merasa rendah. Rendah serendah-rendahnya. Faqad dzalamtu abadan wa rabbini. Sungguh saya manusia dolim selalu. Itu dilakukan, lakukan. Pasti Allah akan menolong kita. Menolong umat Islam tanpa kekerasan. Allah akan menurunkan hidayah kepada umat-umat lain. Umat-umat kita ini hadirin. Tolong kekuatan Islam bukan hanya senjata masalah hadirin. Itu senjatanya casing. Kekuatannya adalah ad-du'a silahul mu'min. Doanya umat Islam adalah senjatanya orang mukmin. Ya karena senjatanya ini ya maaf ketul ini kalau bahasa Jawa. Senjatanya ini sudah tidak ada pelurunya. Karena senjatanya masih mengandalkan dirinya kita. Mengandalkan pikirannya. Mengandalkan amalnya. Mengandalkan tirakatnya. Ini ibarat senjata ya tidak ada pelurunya ma'asyiral hadirin. Sampaikan kekuatan Islam ada dua, nol. Ketika kita nol, Allah sebagai kekuatannya. Ingat, ketika Nabi Musa memegang tongkat, ketika dia sudah ada di tepi Laut Merah, di hadapannya laut yang menggelora, kalau terjun pasti mati, dimakan, ditelan laut. Kalau diam diserang oleh Fir'aun dengan kekuatan senjata dan pasukan yang penuh, tidak ada harapan. Maju, ditelan laut. Mundur, dibantai oleh Fir'aun. Dengan senjata yang ampuh di saat itu. Saat itu Nabi Musa hanya pasrah kepada Allah. Tidak mengandalkan pasukannya. Tidak mengandalkan kekuatannya. Dia nol, hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Itu dicari oleh Nabi Musa. Ketika dia menyadari Allah dekat, maka dia lebur yang wujud Allah, yang kuasa Allah, yang ada Allah. Ketika dia menyadari itu, muncullah, mengalirlah kekuatan absolut, kekuatan suci, kekuatan murni dari tangan-tangan Nabi Musa yang memegang tongkat. Kekuatan Allah mengalir ke dalam tongkatnya. Maka Laut Merah dipukul dengan satu tongkat, terbelah menjadi dua. Ketika selamat, Fir'aun masuk ke dalam laut, dipukul kembali, tenggelamlah Fir'aun. Ini kekuatan yang harus kita gali umat Islam. Saudara-saudara saya, kita harus mencari kekuatan tongkatnya Nabi Musa di zaman ini. Kalau Islam ingin jaya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kita hanya mengandalkan doa-doa yang hanya casingnya, yang dalamnya tidak ada kekuatan, ini akan terburuk diri kita. karena kita kalah, karena kita kurang maju. Kembali dari media pengajian ini, saudara-saudara saya khususnya yang ada di Alam Hikmah dan umumnya yang mendengar ini, hadirin-hadirat, sama-sama kita cari kekuatan inti untuk kesejahteraan dunia, akhirat, bangsa dan negara ini. Kekuatan inti inilah harus nol dulu, raiso leka nol. Rumongso iso titik syirik. Karena Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu esa, tiada sekutu baginya. Maka dari dimulai dari sinilah. Walaupun lahir, tetap ikhtiar lahir. Tapi batin harus nol, tidak boleh merasa apa-apa. Harus benar-benar la haula wala quwata, tiada daya dan kekuatan, nol, nol illa billah, kecuali titahnya Gusti Allah, gendaknya Allah Subhanahu. Itu harus ditanam, bukan hanya main-main, masyaallah hadirin. Mulane mujadah. Kita ngalami sulit apa toh? Kekuatan Allah sudah dekat. Allah lebih dekat dari umat, dari urat nadi kita. Bahkan dimanapun Allah, Allah bersama kita. Mestinya kita akan bahagia bersama Allah yang Maha Pencipta. Mestinya kita akan aman bersama Allah yang Maha Pencipta. Tapi mengapa tidak aman? Nunjukkan kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kekuatan nol itu jiwa, ungkapan. Rasa, ketika Allah ada di hati, maka tidak ada kekuatan lagi kecuali Allah. Tidak ada yang diandalkan kecuali Allah. Jangan tertipu kita dengan ibadah kita. Jangan tertipu dengan ilmu kita. Karena semua itu hakikatnya harus menunjukkan bahwa yang wujud hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang kedua yang ada di alam Al-Qur'an, ketika manusia sudah merasa dolim, ketika manusia sudah merasa rendah, ma'asyiral hadirin, yang ada hanya air mata, yang ada hanya kehinaan, ketika sholat dia tersungkur di hadapan Tuhannya, saya hina, saya penuh dosa, saya tidak mampu, saya miskin. Tunggu, tunggu pertolongannya Allah akan turun. Diberikan kepada orang-orang yang merasa hina. Tapi di mana zaman ini? Atau gimana diri kita? Wis kaya ngono apa durung, Mazrul Kadirin? Ya walaupun kita memiliki alatnya yang begitu, tapi lek mboten diterapkan, tertipu nanti. Rene lek Israel teko niki, Mazrul. Nggih. Jadi tolong sampaikan pada saudara-saudara kita. Dua kekuatan, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mu'min. Doa yang mana? Nol. Ketika kita nol, muncullah kekuatan agung. Allah akan menolong. Kedua, merasa rendah. Nah ini kudu dilatih, Ma'asyiral Qadirin. Nah nol itu dilatih, merasa tidak mampu, merasa mati. Merasa kita di hadapan Allah tidak punya kemampuan. Baru mujadah. Merasa ditekan di hati, ojo di akal. Nanti kita nanti kurang-kurang tajam di hati, di dada, terus dilepas. Terus sampai merasa rendah dimanapun. Ini harus dilatih. Walladzina jahatu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirin, selamat. Semoga pengajian yang sesingkat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan pada saudara-saudara kita, baik itu yang melalui apapun, kekuatan Allah sudah dekat. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah sudah dekat, sangat dekat, sangat dekat. Bila kita mampu mengosongkan diri kita dari pengakuan, nolkan diri kita. Jangan ada pengakuan walaupun satu biji sawi, satu darah mengaku. Ya satu darah itulah syirik, sifat kepada Allah. Hilangkan pengakuan. Karena semua adalah milik Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan bahwa kita adalah ciptaan. Apapun ciptaan tidak ada kemampuan. Illa billah. Kecuali Allah. Hadirin yang saya muliakan. Ketika kekuatan nol muncul di hati hamba. Dan perasaan rendah. Saat itulah manusia wa anta fi mahalil qurbi, Allah mengatakan saat itulah kau dekat dengan aku. Ketika engkau dekat dengan aku, kutolong kamu. In yansurkumullahu falaho libalakum, maka ketika kamu kau kutolong, tidak ada yang mampu mengalahkan. Tapi ma'asyiral hadirin, diri kita, keluarga kita, teman kita, umat Islam sudah begitu apa belum? Apa malah ngendelno ilmune, ngendelno ibadah, ngendelno perjuangannya, malah tidak kenal kepada Allah. Karena berjuang yang dicari hanya surga, bukan karena Allah dan ridhonya. Mari kita benahi hati kita, tauhid kita benahi, agar pertolongan Allah yang sudah dekat ini benar-benar akan turun kepada umat manusia sejagat ini, khususnya umat Islam, sehingga semuanya akan jaya, agama ini akan dikenal dan dikenang oleh umat-umat yang lain. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo nggih. Hidup hanya tinggal sesaat. Mungkin kematian hanya menunggu saat saja. Lebih-lebih yang sudah usia 50 ke atas. Bahkan yang masih muda pun jangan lengah. Banyak anak-anak kita mati sia-sia sebelum kenal tobat. Banyak anak-anak kita yang mati sia-sia setelah maksiat. Kita masih ditolong toh kali Gusti Allah. Masih ditolong, diberi kesempatan. Ayo bangkit. Bangkit merasa rendah. Dan nol. Karena kalau kita tidak begitu, su'ul khotimah hadirin. Su'ul khotimah. Kalau sudah su'ul khotimah, nafsi-nafsi. Tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada yang mampu menolong hadirin. Sudahlah, mari kita mujadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wakili umat masyarakat. Kalau umat Islam hanya mengandalkan usaha, mengandalkan emosinya, mengandalkan lainnya, mari kita nol saja di hadapan Allah. Merasa tidak mampu. Kita merasa rendah. Ya, kita merasa penuh dosa. Mewakili umat semuanya, umat manusia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidayah akan mudun, akan turun kepada umat masyarakat, umat manusia, jami'al alamin, sehingga semuanya berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, terutama kita doa kepada ibu bapak kita, terutama yang sudah meninggalkan dunia yang fana, mari kita kenang, karena besok akan ditemukan dengan kita di alam mahsyar. Besok saya pun akan ditemukan dengan ibu saya. Jenengan pun juga ditemukan dengan ibu dan bapak panjenengan. Tapi kalau ditemukan dalam posisi enak, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam ditemukan, dituntut, masih hadirin. Ya, kasihan diri kita sia-sia hidup ini. Ya, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat masyarakat jami'al alamin. Bersihkan hati. Pandang hati yang paling dalam. Ojo delok casing. Nek delok casing kabeh salah. Sebab gak cocok. Tapi nek delok sing gawe apik kabeh. Mari kita lihat dalamnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Yang tidak hafal, saya minta ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari bersama-sama merendah di hadapannya, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan kembali, kita akan pulang ke haribaannya. Kalau kita pulang di hadapan Allah, artinya kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Mari kita merasakan bahwa ini adalah kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak apal, ya Sayyidi, ya Rasul, dilatih. Dilatih sambil merasa rendah, rumongso. Tidak ada kemampuan, ditaruh di hati. Dirasak non di hati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Al-Fatiha. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dilatih dua kekuatan itu, nol dan merendah. Ini harus dilatih, hadirin. Dilatih di rumah, di mujahadah, maupun dimanapun. Sampaikan, sampaikan kepada siapapun. Nol, nol, tidak merasa apa-apa. Hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kekuatan Allah, kekuatan agung. Dan merendah. Oh, jono, jamaah pengajian rumah so apik, walaupun sedikit satu orang jangan. Mari latih merasa rendah. Rendah tawaduk, tawaduk. Tawaduk apapun. Karena kita akan kembali, kembali kepadanya. Ya, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan nyuwun agung ibang ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa min ghasata zaman an-nadr wal baraka wal karoma. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.